untuk Arus Baya bersama Cumi-Cumi, bersama Kompak Production dan juga Diki Jaya. Untuk panjenengan ada Vira Azahra Adela. Selamat malam buat semuanya. Spesial satu tembang terbaru bareng Adela. Apapun yang terjadi.